بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat yang ke-200 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dalam menjauhi segala kemaksiatan kepada Allah. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Warabitu, dan banyaklah berbuat kebaikan dan terus meneruslah melakukannya, melakukan kebaikan tersebut. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan keberuntungan. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ayat yang kedua dalam bab as-sabr, yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-188, ayat yang ke-155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ayat yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menyebutkan di antara bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada hamba-hambanya. Allah menegaskan, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju'." Sungguh kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut wal ju', rasa lapar, wa naqsin min al amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa, yaitu dengan kematian. Yang menimpa kerabat-kerabat kalian. Wal thamarat, kekurangan buah-buahan, tanaman-tanaman. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kemudian Allah menegaskan, menutup ayatnya dengan mengatakan, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Berikanlah kabar gembira pada orang-orang yang bersabar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ya. Jadi dalam ayat disebutkan walanabluwannakum lam huna lamul qasar. Dan didahului oleh sumpah yang mahdhuf. Jadi maknanya wallahi lanabluwannakum. Ya, ditambah lagi nun taukid. Penegasan dari Allah bahwasanya pasti benar-benar demi Allah sungguh pasti benar-benar kami akan menguji kalian. Ya. Pasti. Karena dunia darul imtihan. Karena negeri dunia ini negeri ujian. Ibn Uthaymin rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini bahwasanya beliau mengatakan hadhil ayatu fiha qasam min Allah. Dalam ayat ini terdapat sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Telah kita jelaskan. Allah memulai dengan lamul qasam yang didahului oleh al-qasam wallahi lanabluwannakum. Demi Allah sungguh pasti benar-benar kami akan menguji kalian. Terdapat sumpah dari Allah Subhanahu wa taala ay yakhtadira al-ibada bihadhihi al-umur. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menguji hamba-hambanya dengan perkara-perkara ini. Ya. Bahwasanya Allah akan menguji mereka dengan hilangnya rasa takut, hilangnya rasa aman pada mereka, kemudian kelaparan, paceklik, kekeringan, kekurangan harta dengan datangnya musibah. Yang membinasakan harta mereka, kekurangan jiwa dengan datangnya kematian yang menimpa kerabat-kerabatnya, demikian pula as-samarat, nah, kekurangan hasil panen, hasil tanaman. Wa basyiris sabirin. Ibn Uthaymin juga menjelaskan wala nabluwannakum ay lanakhtabirannakum, sungguh benar-benar kami akan menguji kalian, ya, memberikan cobaan kepada kalian, bi syai'in min al-khauf, dengan sedikit rasa takut. Jadi lal khauf kulli, bukan seluruh rasa takut, bal bi syai'in minhu, akan sedikit dari rasa takut itu. Karena kalau seluruh rasa takut diberikan kepada hambanya, maka dia akan binasa. Ya. Akan binasa hamba-hamba Allah. Nah. Oleh karena itu, Allah sebutkan dalam ayat ini, bisyai. Sedikit rasa takut. Nah. Rasa takut tentunya, yang dimaksud adalah faqdul amni, hilangnya rasa aman, hilangnya rasa aman ini baik itu menimpa pada diri seseorang, ya, hilang rasa amannya, dia merasa takut pada dirinya, takut pada keluarganya, takut pada hartanya. Nah, Ketika seseorang merasa takut kepada Allah, yang mana rasa takut ini tentunya a'adham minal ju', ya, lebih parah daripada hilangnya rasa lapar atau adanya musibah kelaparan. Bukan hilangnya rasa lapar, namun dia tertimpa kelaparan. Ya, jadi hilangnya al-amnu, hilangnya rasa aman pada seseorang itu lebih parah dibandingkan ketika seorang kelaparan. Nah, oleh karena itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Walihada qaddamahu Allahu 'alaihi." Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala mengedepankan penyebutan rasa takut dibandingkan dengan rasa lapar, karena rasa takut itu a'zam min al-ju', ya, lebih besar, lebih agung, lebih dahsyat. Bagaimana tidak, ketika rasa takut itu ada pada seseorang, nah, maka seseorang tidak akan tenang, ya, tidak akan bisa tinggal tenang, baik itu di rumahnya, ya, di pasarnya, ayastaqir. Fala yastaqir fi baytihi wala fi suqihi wala fi kulli makan. Ya, tidak bisa tenang dia. Ketika musibah datang dalam bentuk gempa bumi, takut. Ya. Atau ketika terjadi kekacauan, ya, di negerinya. Nah, dia merasa takut. Dan lihatlah keadaan orang-orang di berbagai negeri di zaman kita sekarang ini, yang Allah cabut rasa aman pada mereka dan Allah berikan rasa takut, sampai-sampai mereka harus meninggalkan rumah mewah yang mereka bangun, ya, dengan harta yang tidak sedikit, karena takut. Takut akan dibunuh, ya, akan dibinasakan. Akibat apa? Akibat negeri yang kacau balau. Akibat terjadinya pemberontakan. Nah, la haula wala quwata illa billah. Tidakkah kita melihat negeri-negeri yang ada di Jazirah Arab, ya, seperti Suria, bahkan di negeri Yaman sendiri, la haula wala quwata illa billah. Kita bahkan ingin keluar takut, ya, jangan sampai ada peluru nyasar, nah, yang bisa menimpa kita. La haula wala quwata illa billah. Ngeri ketika hilang rasa aman, ya, seorang takut untuk keluar, bahkan bisa dia tinggalkan rumahnya, pergi ke tempat yang jauh, ya, ke tempat yang lebih aman, yang bisa menenangkan dirinya, aman untuk dirinya, aman untuk keluarganya, demikian pula hartanya. Oleh karena itu Syekh menyebutkan bahwasanya al-khaif itu a'zam min al-ja'i'. Nah, jadi orang yang takut itu lebih dahsyat, lebih parah, ya, daripada orang yang hanya sekedar lapar. Kalau orang lapar, kata Syekh, dia bisa pergi, dia pergi, dia cari sesuatu yang bisa mengenyangkan dirinya, ya. Walau kana liha syajar, walau pintunya kulit pohon, bisa dia makan. Nah, walau kana liha syajar, kata Syekh, walaupun itu hanya kulit pohon saja, bisa dia makan daun-daunan. Ya, mungkin kita tidak merasakan hal itu pada sebagian kita yang selalu diberikan nikmatan dalam hal makanan. Bahkan tidak sedikit dari kita membuang-buang makanan ketika diberi nikmat oleh Allah dalam bentuk makanan, tidak sedikit dari kita yang membuang-buang makanan itu. Ya. Kemudian makanan itu dipungut oleh syaitan. Nah, hilang keberkahan makanan itu. Nah, akibat menghambur-hamburkan, ya, menyisakan makanan yang telah diberikan kepadanya, karena tidak pernah merasakan yang namanya rasa lapar. Ketika lapar selalu ada makanan yang bisa dimakan. Coba kalau ketika, ya, benar-benar tidak ada. Nah, bagaimana kira-kira? Nah, ya, karena rasa lapar itu, nah, memiliki dua makna. Bisa, nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pada hamba-hambanya itu menurunkan wabah penyakit kepada mereka. Nah, wabaul ju', ya. Jadi punya dua kemungkinan. Bisa rasa lapar itu dengan datangnya wabah penyakit kelaparan, ya. Yang ketiga, seorang makan bihaitsu ya'kulul insan wa la yashba. Seorang ketika dia makan, dia tidak merasa kenyang. Tidak kenyang, makan tapi tidak kenyang. Dan ini pernah terjadi. Ya. Pernah terjadi, bahkan dikisahkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Nah, bahwa di negeri Haramain pernah terjadi. Ya. Yang dikenal dengan tahun, ya, kelaparan. Nah, ketika itu ya'kul insan asyai'a al-kathira walakinahu la yashba'. Jadi seorang itu makan sesuatu yang banyak, banyak dimakan. Ya, makanan itu banyak, wala yashba'. Dan karena dia tidak kenyang. Tidak merasakan kekenyangan, makan banyak tapi tidak kenyang. Wallahu a'lam. Ya. Saya menceritakan, diceritakan, ya, kisah yang terjadi. Demikian. Maksudnya seorang makan, ya'kulu minat tamri, nah, nishkaran kamila, fi alin wahid. Jadi ada seorang makan tamr dengan jumlah yang banyak, makan kurma jumlah yang sangat banyak, ya, pada satu waktu. Tetapi dia tidak merasa kenyang, wala yashba. Jadi makan banyak tidak merasa kenyang. Kenapa? Karena terjadi wabah, ya, penyakit kelaparan. Atau bahkan dia makan wa ya'kulul khubza al-kathira, makan roti yang banyak. Ya, kalau makanan pokoknya orang Arab banyaknya roti. Bukan seperti kita, roti kita ini sudah dalam, ya, daun ulang. Ya, kalau mereka rotinya memang menguatkan. Makanya kuat dibandingkan kita makan beras, mereka makan gandum. Nah, kuat fisik-fisiknya orang Arab. Ya, makannya roti. Jadi jangan bayangkan roti yang kita makan. Roti yang kita makan ini sudah daur ulang. Sehingga kalau makan tidak kurang mengenyangkan. Ya. Baik. Tapi kalau roti, sahurnya cuma roti, tapi tahan insya Allah. Karena lama prosesnya, ya. Nah, tapi ketika terjadi wabah penyakit kelaparan, ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, nah, bisa terjadi wabah penyakit ini, penyakit kelaparan ini, ada seorang makan roti yang banyak, wala yashba, ya, lima robin fi, nah, karena penyakit yang ada padanya, tidak kenyang, dia tidak merasa kenyang, makan tidak kenyang, apa? Di mana ini mengantisipasi? Ya. Kelaparan. La haula wala quwwata illa billah. Atau bisa jadi makna yang kedua, ya, dalam bentuk kekeringan, paceklik. Nah. Jadab. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi tidak ada tanaman yang tumbuh, ya. Kita makan ini dari hasil tanaman yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, kemudian tumbuh tanaman itu. Jadi tanaman itu tidak tumbuh dengan sendirinya. Ya. Apa yang dilakukan oleh para petani, ya, yang menanam, ya, beras atau padi, ya, jadilah beras, ya, atau tanaman yang lainnya, itu hanya sebab. Jangan dikira, nah, itu tumbuh dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan tanaman itu. Ketika Allah tidak menghendaki, ya, tumbuhnya tanaman itu, maka tidak tumbuh. Terjadi kekeringan seperti yang kita rasakan sekarang ini, musim panas. Ya. Tanaman-tanaman pada butuh dengan air, tidak cukup air kita ini. Ya. Butuh air yang lebih banyak. Butuh hujan. Ya, yang lebat sehingga menumbuhkan tanaman-tanaman tersebut. Nah. Baik. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan terkait dengan hilangnya rasa aman, ya, atau rasa takut. Nah, dan tentunya musibah kelaparan menimpa seorang, ujian dalam bentuk kelaparan, atau bahkan yang lebih parah dari itu, yaitu rasa takut yang telah kita terangkan tadi. Kata Syekh, bukan yang kita takutkan hilangnya rasa aman itu. Ya, ketika terjadi berbagai musibah di suatu negeri, yang seperti yang kita rasakan ini di berbagai negeri, dan kita mengkhawatirkan negeri kita, ya, banyak berdoa kepada Allah, ya ahla sunnah. Nah, jangan engkau merasa aman, ya, dari apa yang engkau sekarang rasakan. Ya. Kata Syekh, ya, wa akhwa fuma naqafu minhu dunubuna. Nah, yang paling kita takutkan adalah, nah, dosa-dosa kita daripada rasa takut itu. Nakhaf dzunubana, kita takut dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Li'anna dzunub sababun likulli alwailat, karena dosa itu adalah merupakan sebab-sebab datangnya musibah. Jadi musibah-musibah yang kita rasakan seperti hilangnya rasa aman atau terjadinya kelaparan, nah, ya, kata Syekh, faktor terbesar adalah karena dosa. Ini sebab terbesar datangnya musibah demi musibah. Ya, datangnya musibah, musibah yang menimpa seorang. Ad-dunub. Nah, kita takut dari dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa ini dampaknya besar. Bukan hanya menimpa luas negeri, ya, namun skop yang lebih kecil menimpa diri kita. Kita mendapatkan, nah, berbagai musibah pada diri kita, keluarga kita, harta kita, nah, bahkan pada kendaraan kita akibat dosa yang kita lakukan. Allah salamul afiyah. Oleh karena itu, natubu ila Allah. Kita bertobat kepada Allah. Ya. Min dunubina. Dari dosa-dosa kita. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang kita rasakan ini, ya, duduk tenang dalam ibadah, duduk tenang belajar, masya Allah, masih nikmat dari Allah. Namun ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, Dan itu karena dosa-dosa kita. Jangan sampai dosa-dosa yang kita lakukan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatan yang besar ini. Mencabut kenikmatan ya dalam bentuk al-aman. Ya, dalam bentuk rasa aman. Keamanan. La haula wala quwwata illa billah. Tentunya ya terkait dengan al-amnu ini, ketika seorang ingin agar keamanan itu, rasa aman itu terus ada pada dirinya, ya, dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan pada kita di dunia dan akhirah, maka dia harus menempuh sebuah upaya, ya. Di antara upaya yang harus ditempuh oleh seseorang adalah yang pertama mentauhidkan Allah, ya, dengan bitauhidillahi azza wa jalla, dengan mentauhidkan Allah azza wa jalla, mengisahkan Allah dalam beribadah hanya kepada-Nya. Ini di antara sebab yang harus dilakukan, ya, di antara upaya yang harus ditempuh oleh seseorang agar dia senantiasa mendapatkan keamanan di dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman, yaitu dengan kesyirikan, inna syirka dzulmun adzim. Orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada mereka rasa aman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah Subhanahu wa taala, nah, mereka itu yang akan mendapatkan keamanan di dunia dan akhirat. Dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, jangan sekali-kali meremehkan dars tauhid. Ya, pelajaran tauhid. Ini banyak orang-orang di zaman ini meremehkan perkara tauhid karena bodohnya dia dalam permasalahan tersebut. Ya. Ketika dibahas kitab tauhid, Thalathatul Usul atau kitab-kitab tauhid yang lainnya, dia merasa sudah pernah belajar. Ya, sudah sering mendengarkan. Ya, iya, mendengarkan kalau paham dengan pemahaman yang baik. Nah, ternyata tidak demikian. Dia masih kurang memahami dengan baik. Mungkin sebagian dia paham, tapi sebagian yang lainnya belum dipahami. Nah, ini bentuk kebodohan pada sebagian orang yang meremehkan perkara tauhid. Ya, ketika diajak untuk belajar, nah, pelajaran tauhid, seakan-akan sudah banyak tahu tentang tauhid. Nah, ini kondisi keadaan pada sebagian orang. Apalagi kebanyakan kaum muslimin di zaman ini, perhatikan, mereka meremehkan perkara tauhid. Nah, jadi orang-orang ya di zaman ini, kebanyakan mereka meremehkan perkara tauhid. Apalagi kita yang merasa seorang qalib, katanya ahlu sunnah. Ya. Ahlu sunnah itu, mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk mempelajari tauhid dan tidak meremehkan perkara ini. Karena perkara tauhid adalah perkara yang besar. Nah, dengan tauhid inilah maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa aman pada dirimu. Ya. Dengan perkara tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Ya, jin dan manusia. Dengan perkara ini pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-jannah wan nar. Naam. Dengan perkara ini pula Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya. Naam. At-tauhid. Namun pada sebagian kita sudah tauhid. Belajar apa? kitab tauhid. Sudah dua kali, sudah tiga kali saya mengulangnya. Ya, sudah sering. Nah, ini karena kebodohan. Ya, para ulama di zaman ini bahkan sebagian mereka ketika selesai dari kitab ini diulang lagi kitab itu. Nah, seperti yang kami dapati di Masjidil Haram, ya, di Makkah Al-Mukarramah, ada seorang guru, nah, yang merupakan guru dari Syekh Mukbil rahimahullah. Jadi gurunya Syekh Mukbil. Ini guru Syekh Mukbil. Syekh Mukbilnya sudah meninggal, gurunya masih hidup. Ya, Syekh Yahya bin Ali Abim Abadi. Nah, beliau mengajarkan kitab Fathul Majid. Ya, syarah kitab Tauhid. Syarah kitab Tauhid. Nah, ketika selesai dari kitab ini, beliau mengulang kembali kitab tersebut. Ya. Usianya sudah sangat tua. Namun orang-orang tetap hadir mendengarkan. Selesai dari pembahasan itu, diulang lagi pembahasan itu dari awal. Nah, kalau orang kita ini kebanyakan dan kadang-kadang terdengar, wah, bosan. Nah, lo jenuh. Ya, ya karena tidak faham, tidak mengerti tentang hakikat tauhid, tidak mengerti tentang perkara yang besar ini. Sehingga diremehkan, disepelekan. Ya. La haula wala quwata illa billah. Demikian para ulama, selesai dari kitab tauhid, buka lagi kitab tauhid. Ya, selesai dari kitab Al-Qawaidul Arba', buka lagi Al-Qawaidul Arba'. Nah, selesai dari kitab Masailul Jahiliyah, buka lagi Masailul Jahiliyah. Demikian. Nah, semangat mereka mengajarkan umat tentang tauhid. Nah, la haula wala quwata illa billah. Jadi orang-orang yang mengesakan Allah, mentauhidkan Allah di dalam beribadah hanya kepada-Nya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dari makhluk-Nya, maka mereka lah yang akan mendapatkan al-amn, al-amnu fid dunya wal akhirah. Ya, rasa aman di dunia dan di akhirat. Naam. Baik. Dan juga mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Naam. لا حول ولا قوة إلا بالله. Adapun kekurangan dalam harta, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya dengan sedikit dari kekurangan harta, ya, kekurangan harta benda, nah, ya, dia memiliki harta benda yang sedikit, ya, ditimpa kemiskinan. Naam. Baik. Diperlambat datangnya harta kepadanya. Nah, sehingga terkadang ketika seorang diberikan harta yang sedikit, ya, Allah tunda, ya, memberikan harta lebih kepadanya sehingga dia harus berutang. Ya, dia harus pinjam. Berutang. Ya, sehingga dengan utang ini, nah, menyebabkan dia merasa sempit. Nah, kekurangan dari sisi harta. Padahal kalau dilihat, kalau orang kita, ya, betul-betul tidak ada sama sekali hartanya, tidak. Nah, dia masih banyak hal-hal yang mungkin bisa saja dijual untuk membayar utangnya. Namun sedang berutang, tidak tahu kenapa. Ya, senang dan tidak ada niatnya untuk bayar. Ya, astaghfirullahaladzim. Sudah berutang, ya, tidak mau melunasi. Ya, disuruh bayar, lari. Nah, tidak boleh demikian. Ya, kalau lari masih ada pengadilan di hari kiamat. Jangan takut. Ya. Kalau seorang di dunia ini memberi pinjaman kepada orang lain, kemudian pinjaman itu selalu ditunda pembayarannya. Nah, nanti. Padahal dia sudah punya kemampuan Ya, orang yang meminjam ini sudah punya kemampuan melunasinya. Tapi justru ya, bukan melunasi utangnya, justru menambah hartanya, menambah harta bendanya. Supaya ya, orang-orang ya, tidak apa? Ya, tidak menghinanya. Nah, kadang-kadang orang kalau punya harta sedikit dihinakan. Nah, dan ini memang demikian. Ya, kebanyakan orang kalau hartanya sedikit dihinakan. Kalau hartanya banyak dimuliakan. Nah, namun itu di sisi kebanyakan orang. Namun di sisi Allah bukan itu yang menjadi tolak ukur. Ya. Allah beri harta sedikit. Nah, bisa jadi di sisi Allah mulia. Nah, Allah beri harta banyak, bisa jadi di sisi Allah hina. Nah, jadi jangan salah kaprah ya terkait dengan kefakiran yang Allah berikan kepada kita. Itu sebagai bentuk ujian. Apalagi kalau menjadi seorang ahli sunnah. Nah, menjadi ahli sunnah itu ya berat ujiannya. Ya, dalam hal rezeki ya tidak boleh ya melakukan pekerjaan yang di dalamnya terdapat riba. Wah, berat. Nah, ketika berdagang tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini. Ya, tidak boleh menjual barang yang belum hak miliknya. Dia sudah tahu ilmunya. Namun sebagian orang melabrak. Ya. Ini peringatan bagi kita para aba wa ummahat. Nah, agar jangan sampai kita melabrak syariat. Yang sudah kita ketahui, menjual sesuatu barang yang belum jadi hak milik kita. Nah, kita pun juga bukan jadi wakil dari si penjual. Nah, tidak diberi ya amanah untuk menjualkan barangnya. Nah, hati-hati. La haula wala quwata illa billah. Jadi bisa jadi kekurangan yang ada pada dirimu, harta yang kau miliki sedikit akibat dosamu sendiri. Nah, akibat dosa yang kau lakukan. Yang tadinya diberi banyak harta dan kemuliaan ya menurun omsetnya, menurun, sedikit berkurang dan berkurang. Ya, akibat dosa, sadari itu. Ya. Bukan hanya semata-mata walaupun engkau menempuh segala upaya dan usaha ya, yang maksimal, engkau hanya menempuh sebab saja. Bukan engkau yang menghasilkan. Nah, Allah yang memberikan harta itu, Allah yang menambah harta tersebut. Ya. Engkau hanya menempuh sebab-sebabnya. Nah, tapi jangan engkau bersandar kepada sebab. Ketika engkau telah menempuh sebab, jangan engkau bersandar kepada sebab. Ini salah kaprah ini. Ya, sebagian orang menempuh sebab, ya, berdagang atau yang semisalnya. Nah, dia bersandar kepada sebab. Ya. Sehingga terasa sempit dirinya. Nah, harusnya dia bersandar hanya kepada Allah. Setelah menempuh sebab, maka yang berikutnya bersandarlah kepada Allah dari sebab yang telah kau tempuh. Nah, agar demikian agar Allah memberikan keberkahan kepada harta yang kau miliki. Ya. Jadi antara bentuk kekurangan harta juga bisa jadi kurangnya keberkahan. Bisa jadi banyak harta yang dimilikinya, tapi karena tidak ada keberkahan, tidak pernah merasa cukup. Nah, banyak, tidak pernah merasa cukup. Sudah diberi banyak, tidak pernah merasa cukup. Ya, karena kurangnya keberkahan. Sehingga Allah uji terus, merasa miskin terus. Merasa miskin terus. Kalau berbicara kepada kerabatnya, teman-temannya, aduh, kenapa seperti ini ya? Kenapa hidup saya begini? Ya. Padahal, kalau dilihat kasat mata, dia itu masih mendapatkan banyak kenikmatan dibandingkan orang-orang yang ada di bawahnya. Nah, memang karena tidak pandai bersyukur. Ya, tidak pandai bersyukur kepada Allah. Sehingga Allah cabut ya, rasa nikmat yang ada pada dirinya. Diberi kenikmatan, punya tempat perlindungan, tempat tinggal, punya kendaraan, punya anak. Ya, masya Allah, nikmat dari Allah. Ya, ada harta dia tidak meminta-minta kepada orang lain. Ya. Nah, namun semua ini tidak menjadikan dia merasa cukup. Selalu merasa kurang. Kalau ngobrol pembicaraannya, ya, ini terlebih lagi kepada para wanita. Nah, yang terkadang gara-gara wanita, ya, pengaruh istri, seorang suami harus banting tulang peras keringat. Nah, untuk bisa mendapatkan harta yang lebih banyak dari apa yang sudah dia miliki. Nah, hati-hati, pengaruh wanita luar biasa. Nah, kadang-kadang bisa menjerumuskan ya, suaminya. Nah, sehingga meninggalkan ibadah. Ya, banyak bentuk ibadah yang harus ditinggalkan, talabul ilmi, ya, dan berbagai bentuk ibadah yang lain. Nah, la haula wala quwata illa billah. Khosar, orang yang demikian ini dunia, rugi dunia akhirat. Ya, orang yang demikian ini akan mendapatkan kerugian dunia akhirat. Dia tidak faham. Bukankah kematian itu selalu mengikutinya? Tidakkah dia sering mendengarkan ayat Allah? Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Aynama yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Ya, di mana pun kalian berada, aynama takunu yudrikumul maut. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana pun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian. Walaupun kalian bersembunyi di benteng yang lagi yang tinggi lagi kok. Jadi kematian ini dia merasa ya, kematian itu masih lama. Ya, nanti saya umur 60 baru mati. Demikian. Ya. Padahal dia sudah belajar. Dia merasa kematian itu masih lama akan menjemputnya. Kenapa? Karena melihat mungkin kerabatnya ada yang meninggal umur 60, 70. Ya, mungkin dia juga akan meninggal di usia yang sama. Padahal belum tentu. La haula wala quwata illa billah. Sehingga dia rakus tamak terhadap harta. Nah, sehingga meninggalkan yang namanya thalabul ilm. Meninggalkan ilmu, ya, yang mana ilmu ini thalabul ilmi juga min asbabir rizqi, bahkan min akbar asbabir rizqi. Nah, ya, menuntut ilmu itu termasuk dari sebab yang paling besar datangnya rezeki kepada, ya, kepada seseorang. Jangan dipandang remeh, ya, jangan dipandang remeh. Engkau sementara menempuh upaya, menempuh sebab yang tidak nampak, yang abstrak, ya. Engkau telah menempuh upaya yang zahir. Ya, dengan menempuh usaha-usaha yang jelas. Namun di sana ada upaya yang tidak jelas, usaha yang harus ditempuh oleh seseorang, yaitu dengan jalan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, di antara bentuk menjalankan perintah Allah adalah thalabul ilmi. Nah, oleh karena itu jangan sekali-kali engkau meninggalkan ya, majelis ilmu hanya karena dunia. Hanya karena dunia. La haula wala quwata illa billah. Rugi. Ya. Rugi orang yang demikian ini. Betul-betul tidak memahami tentang agungnya ilmu. Nah, tidak paham. Ya. Berapa lama taklimnya? 10 tahun. Ya, duduk cuma nguping, ngaji kuping. Ya. Tidak pernah paham ya tentang hakikat ilmu. Nah, betapa agungnya ilmu ini. Ya. Yang seorang dengan ilmu itu akan mengangkat derajatnya di dunia wal akhir. Ya, dengan sebab ilmu ini akan Allah mudahkan jalan-jalan rezekinya. Yang dengan sebab ilmu ini Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala urusannya. Ya. Terasa sulit. Banyak urusannya susah. Talabul ilmi, ya akhi. Ya, utlubul ilma. Tutup ilmu, belajar. Nah, bukan dengan menggerutu terus. Ya, saya sudah talabul ilmi, Ustaz. Tapi kenapa tidak tambah juga? Ya sudah, perbaiki niatmu. Nah, ikhlaskan niatmu hanya untuk Allah, bukan untuk dilihat oleh manusia. Engkau seorang yang rajin talabul ilmi, ya. Orang yang demikian, masya Allah. Ya. Ikhlaskan niat kita semata-mata untuk Allah. Yang mana niat kita ini berbolak-balik. Nah, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Ma 'alattu syai'an ashadd 'alayya min niyyati." Tidak ada sesuatu yang paling berat, ya, untuk saya obati kecuali perkara niatku ini. Ya, karena niatku ini selalu berbolak-balik. Ya, kadang ikhlas, kadang mau dipuji. Ya. Ketika seorang ingin berbuat sesuatu, awalnya ikhlas, tapi ketika ada sesuatu yang dilihat, berubah niatnya. Ya. Berubah dalam waktu yang sangat singkat. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu semua, ya, kita berusaha untuk selalu mengoreksi niat-niat kita. Nah, memperbaiki niat-niat kita. dalam segala upaya, usaha yang kita lakukan, baik dalam urusan akhirat kita maupun dalam urusan dunia kita. Nah, engkau bekerja wahai para aba, ya, ikhlaskan niat engkau semata-mata untuk Allah, ya, memberi nafkah kepada keluarga. Nah, wahai para ummahat demikian, engkau bekerja di rumah, niatkan, ikhlaskan untuk Allah. Nah, semua membutuhkan keikhlasan. Nah, oleh karena itu berhati-hati kita dari segala bentuk dosa dan kemaksiatan, karena sebab dosa inilah yang akan bisa mempersempit rezeki, ya, datangnya kekurangan dalam hal harta, ya, datangnya kesulitan dalam segala urusan kita. Hati-hati, sebabnya adalah dosa. Nah, kekurangan harta, nah, sulitnya berbagai urusan yang kita lakukan, nah, akibat dosa-dosa yang kita kerjakan. Nah, bertobat kepada Allah, ya. Engkau meninggalkan talabul ilmi juga karena dosa. Nah, akibat dosa, sehingga Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat hidayah yang telah Allah berikan. Wal anfus, demikian pula, ya, kematian. Nah, kekurangan dalam hal jiwa, yaitu al-maut, ya, yaitu kematian, yang mana terkadang seorang ditimpa wabah, ya, penyakit yang akan membinasakan dia, ya, dan mematikannya. Nah, dan ini adalah merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada setiap hamba, ya, diuji dengan kematian kerabatnya, ya, keluarganya atau masyarakatnya. Nah, la haula wala quwata illa billah. Asy-Syaikh rahimahullah Ibnu Utsaimin menceritakan satu kisah, ya, yang terjadi di negeri Najd. Nah, yang mana ketika itu terjadi wabah yang besar, yang mungkin kalau kita, ya, lihat persis dengan wabah, ya, corona di masa ini, ya, mungkin mirip. Nah, ya, wabah penyakit yang mana di tahun itu dikenal dengan, ya, sana ar-rahma, tahun kasih sayang. Nah, ya, karena ketika itu seorang sangat butuh, ya, dihibur oleh orang lain. Saking banyaknya keluarganya yang meninggal dunia akibat wabah, ya, ta'un, ya, dan yang semisalnya. Nah, sampai-sampai Syekh mengatakan bahwasanya idza dakhala al-waba'u fil baiti lam yabqa minhum ahadun illa dufina. Nah, wali'adzu billah. Ya, jadi ketika terjadi musibah di negeri Najd, ya, dengan adanya wabah penyakit yang sangat dahsyat yang menimpa mereka, ketika wabah penyakit ini masuk dalam rumah tersebut, nah, maka tidak ada seorang pun dari mereka yang tersisa, ya, kecuali mereka akan dikuburkan. Nah, kan mereka dikubur. Jadi ketika wabah penyakit itu masuk, ya, sudah, yang tertinggal mayat-mayat. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun di masa ini, saya sempat juga menceritakan ini sampai-sampai terlihat, ya, di negeri Haramain itu ketika seorang selesai dari sholat lima waktu, ya, banyak mayat-mayat yang disolati. Nah, ya, terkadang kita sholat menyolati lima mayat, enam, tujuh, ya, dan lebih dari itu, ya, pada setiap sholat lima waktu. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Ini terjadi di zaman ini, ya, bahkan terjadi di negeri Haramain. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Adapun kekurangan dalam harta, tentunya yang diinginkan adalah hilangnya keberkahan, ya, dicabutnya keberkahan pada tanaman-tanaman seseorang. Ya, jadi yang dimaksud kata Ibn Utsaimin, wa naqsim min al-amwal wal anfus wat thamarat wa thamarat ay alla yakuna hunaka ju'un. Ya, jadi bukan, ya, di sana yang dimaksud adalah kelaparan. Ini tidak ada di sana kelaparan. Nah, tidak ada di sana kelaparan, bukan kelaparan. Walakin tanqusu ats-tsamarat, akan tetapi berkurangnya buah-buahan hasil tanaman. Nah, tunza'u barakatuha az-zuru' wan-nakhil wa fil ashjar wa fil ashjar al-ukhra. Ya, dicabut keberkahan. Ya, dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanaman-tanaman mereka, ya. Pada pohon-pohon mereka, pohon kurma mereka. Nah, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahannya. Nah. Tentunya, ya, sebagai penutup dari apa yang kita sebutkan, nah, Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya dengan perkara-perkara ini. Nah, memiliki hikmah. Ya, memiliki hikmah yang besar. Nah, di antaranya yang Allah sebutkan dalam ayatnya. Nah, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. Nah, ya, terangkat kerusakan di darat dan di lautan akibat, ya, ulah tangan-tangan manusia itu sendiri akibat dosa-dosa mereka. Nah, akibat ulah-ulah tangan manusia akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Nah, apa hikmahnya? Tentunya, ya, Allah Subhanahu wa taala yudhiquhum ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar Allah Subhanahu wa taala merasakan, menimpakan kepada mereka sebagian dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Apa yang telah mereka lakukan? Ya, perbuatan dosa. Nah, dosa yang telah sadar maupun mereka tidak sadari. Nah, dosa di zaman ini bertebaran. Begitu banyak pintu-pintu dosa. Ya, pintu-pintu dosa di zaman ini begitu terbuka, banyak. Ya, la haula wala quwata illa billah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka berbagai musibah demi musibah disebabkan karena ulah mereka sendiri. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah tersebut akibat dosa mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Agar mereka segera bertobat kepada Allah. Ya, dari dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Nah, sebagai penutup, kita menutup suatu kalimat kita ini bagi nasihat untuk pribadi saya dan kepada seluruh ikhwan yang ada. Nah, jangan sekali-kali kita meremehkan dosa. Kita berharap agar Allah menjaga mahat yang kita cintai ini. Jangan sampai akibat dosa salah seorang dari kita, nah, mahat kita menjadi hancur. Masyaallah salam wal afiat. Kita berharap, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, mahat yang kita cintai. Jangan sampai akibat dosa kita, salah satu dari kita, ya, yang kita meremehkan perkara dosa. Nah, menjadikan, ya, mahat yang kita cintai ini jadi bubar akibat dosa. Nah, ingatlah musibah, ya, demi musibah yang Allah timpakan perkara besar, nah, akibat dosa-dosa. Kadang-kadang kita selalu menganggap dosa yang dalam bentuk yang zahir-zahir. Nah, entabi al-kibr wal hasad, dosa. Ya, sombong, iri, dengki kepada saudara kita. Ya, apakah dalam hal ilmu yang ada padanya? Dalam hal penerimaan? Ya, ketika orang-orang menerima dakwahnya, tadi loh, karena dosa, ya, hasad, ya, iri kepada saudara kita ketika dia lebih disenang, tapi semisalnya, nah, sombong ketika kita merasa punya kelebihan dibanding yang lainnya, dalam bentuk kelebihan apapun itu, ya, kelebihan ilmu, kelebihan harta, atau kelebihan-kelebihan yang ada pada kita, nah, hilangkan, ya, cabut, dari diri kita ini, sifat sombong, hasad, ya ujub, nah bangga diri, nah dari apa yang kita miliki. Nah, jadi banyak berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan penyakit-penyakit ini. Nah, selalu kita menjaga hati kita, nah agar bersih dari penyakit-penyakit tersebut. Nah, Allah salamat al-afiyah. Kemudian Syekh menutup, fayuqabilu an-nasu hadhihi al-masa'ib bi darajatin mutanawwi'ah bit-tasakhuti aw bis-sabri aw bir-ridha aw bis-syukri kama qulnahu ya fi ma sabaq. Wallahu al-muwaffiq. Naam. Maka manusia, naam, ketika dihadapkan musibah dengan musibah-musibah ini, naam, mereka berbeda-beda tingkatannya. Ya, ada yang marah ketika ditimpa musibah, ada yang bersabar, ada yang ridha, ada pula yang bersyukur kepada Allah. Sebagaimana telah kita terangkan pada pertemuan yang sebelumnya. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan kita mohon ampun kepada Allah dari segala dosa-dosa yang kita lakukan dan dari segala kejelekan-kejelekan yang ada pada diri kita. Amin. Jazakumullah khairan. Tafadhalu, barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك